Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pembacaan fatwa Fadilatul Syekh Rabi hafizahullah taala pada halaman 90. Setelah kita mengerti bagaimana musuh-musuh Islam bekerja sama satu sama lain untuk menghancurkan dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, kaum misionaris yang berusaha untuk merusak dakwah dan menghancurkan agama Islam. ثم قال حفظه الله تعالى فتعلموا العلم, maka pelajarilah ilmu. Ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu, ilmu apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang menghasilkan ketakwaan. Fata'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu yang merupakan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qala hafizahullahu ta'ala alladhi yahussu minkum bil kafa'ah, pelajarilah ilmu dari orang yang yahussu minkum, memiliki kemampuan di antara kalian, memiliki al-kafa'ah, kemampuan. Jadi dari sini beliau menasihatkan kepada kita untuk selain bersemangat di dalam mencari ilmu, juga berhati-hati dari mana kita mengambil ilmu tersebut. Bagaimana diucapkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah taala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, inna hadzal ilm, sesungguhnya ilmu ini adalah agama yang akan kita yakini, kita amalkan. Fanzuru, maka perhatikan ya, amman ta'khuduna dinakum, perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Tidak mengambil dari orang-orang yang muttaham, tertuduh akidahnya, manhajnya. Jadi butuh dibedakan antara akhdhul haq, mengambil ataupun mencari ilmu, dan qabulul haq. Akhdhul haq, mengambil kebenaran, mencari ilmu, ini tidak boleh diambil kecuali kepada ahlinya. Ahlu sunnah wal jamaah, salafiyin, bukan dari ahli bid'ah. Berbeda halnya dengan qabul al-haq. Min aina ja'a qubila, mengambil atau menerima kebenaran, dimanapun datangnya kita terima, selama itu adalah kebenaran. Qala Allahu a'tahu mauhibatal hifzi, Allah memberikan kepadanya anugerah hafalan, diberikan hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mauhibatal fiqhi fid din, demikian pula Allah anugerahkan kepadanya pemahaman di dalam agama, memiliki pemahaman yang bagus, yang benar. Yashmiru an sa'idil jaddi fi tahsilil ilm, yashmir, memiliki semangat. Ini ibarat dari na'am tashmir as-sa'id, menyingsingkan lengan baju. Ini tashmir as-sa'id, menyingsingkan lengan baju. Kalau orang mau kerja, bisa gitu. Mau kerja berat, dia siap-siap. Ya. Atau ada suatu tugas yang harus segera diselesaikan, dia sing-singkan lengan bajunya, siap-siap mau menyelesaikan. Tashmir As-Sa'id. Yushammiru an Sa'idil Jaddi. Dia bergegas, bersemangat untuk fi tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya akhi la lan tanala ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika bitafsilihi bibayanin. Aku akan sebutkan keterangannya terkait dengan langkah-langkah mencari ilmu. Hirsun wajtihadun, di antaranya adalah hirs, semangat, kesungguhan di dalam mencari ilmu. Siapapun yang berusaha untuk mencari ilmu, wajib baginya untuk mencurahkan waktunya, tenaganya. Al-ilmu in a'taita waktaka kullah a'taka ba'dah. Atau kama qala ba'dus salaf. Ilmu, jika engkau curahkan waktumu semuanya, ya, in a'taitahu kullah, jika engkau curahkan seluruh waktumu, tenagamu, fikiranmu, a'taka ba'dah, ilmu akan memberikan sebagiannya. Ini kalau kita curahkan seluruh waktu kita, tenaga kita. Namun bagaimana jika seorang ya dijadikan sebagai sampingan? Tentu ilmu tidak akan memberikan kecuali sedikit, atau bahkan tidak mendapatkan ilmu. Hajatun nasi ilal ilmi akthar min hajatihim ilal ta'am wa syarab. Hajatuhum ilal ta'am wa syarab marrah au marratain. Wahajatun nasi ilal ilmi adadal anfus. Demikian diucapkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Butuhnya manusia terhadap ilmu lebih banyak daripada kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Butuhnya dia makan dan minum sekali dua kali dalam sehari, sementara butuhnya dia sepanjang dia bernafas. Utlubil ilma minal lahdi minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahad. Dihabiskan waktunya untuk mencari ilmu. Termasuk na'am minal karamah al-istiqamah fi hadha al-maslak. Termasuk dari karamah yang Allah berikan kepada seorang adalah seorang bisa istiqamah di atas prinsip ini, talabul ilm. Man mata ala syai' bu'isa alaih. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan melanggengi terus-menerus di atas suatu perkara, maka Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan tersebut. Man mata ala talabul ilm bu'isa alaih, dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mencari ilmu. Keutamaan ilmu sangat banyak, baik berupa ayat ataupun hadis maupun athar salafun salih. Kafa bila ilmi syarafan an yadda'i man laysa minhu, wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fi. Cukuplah ya, kafa bila ilmi syarafan, cukuplah ilmu itu merupakan suatu kemuliaan. An yadda'i man laysa minhu, orang yang bukan masuk dalam bagian ahlul ilm mengklaim, mengaku bahwa dirinya berilmu. Wa kafa bil jahli dhamman, dan cukuplah kejahilan itu merupakan suatu celaan. An yatabarra minhu man huwa fi, orang yang terkungkung dalam kejahilan, berusaha untuk melepaskan diri dari kejahilan tersebut. Qala yushammiru an sa'idil jaddi fi tahsilil ilm. Dia bergegas, bersemangat, menyingsingkan lengan bajunya untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Hatta yanfa'allahu bihi, sehingga Allah menjadikan dia bermanfaat. Menjadikan dia orang yang bermanfaat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al hadis hasanahu ba'du ahli al ilm. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, di antaranya adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu yang mendatangkan keberkahan, kebaikan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Qala al ulama ay bil ilm. Dan Allah menjadikan diriku, kata Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan diriku memiliki berkah, kebaikan yang banyak dimanapun saya berada. Dengan ilmu, orang yang memiliki ilmu dia akan terjaga dari kesesatan, dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Ilmu yahris sahibahu, ilmu menjaga pemiliknya. Wal mal ya yahrisuhu sahibuhu, adapun harta pemiliknya yang menjaga harta tersebut. Ini perbedaan dari sekian banyak perbedaan antara ilmu dan harta. Ilmu na'am tidak berkurang ketika seorang mensedekahkannya. Justru dengan mensedekahkan ilmu, mengajarkannya, mengamalkannya, semakin bertambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yulimmu biqadri ma yastati'u syatatil muslim. Naam. Syatatis salafiyyin ala dinil haq, ala dinillahil haq. Dia mencurahkan segenap kemampuan yang dia miliki, syatatis salafiyin, ya, mencurahkan segenap kemampuannya kepada seluruh salafiyin. Syatat yakni berbagai lapisan salafiyin, berusaha memberikan manfaat baik kepada anak kecil, orang yang sebaya ataupun yang lebih tua darinya, berusaha untuk memberikan manfaat kepada mereka. Ala dinillahi haq, dengan menyebarkan agama Allah yang benar. Qala wa yu'akhi wa yu'allifu bainahum. Dia menjalin ataupun mengajak salafiyin untuk saling bersaudara. Yu'akhi mempersaudarakan kaum muslimin satu sama lain, mempersaudarakan salafiyin walaupun mereka berbeda nasab, namun dengan persaudaraan yang dibangun di atas al-Islam wal iman. Wa yu'allifu bainahum, dan dia berusaha untuk menta'lif, mewujudkan kasih sayang di antara mereka. Hakadha ahlul ilm, ahlus sunnah, ya. A'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bin nas. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang paling mengerti kebenaran dan orang yang paling menyayangi umat manusia. Demikian yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Thumma qala hafizahullahu ta'ala wabhathu an haula, maka cari orang-orang semacam itu. Siapa? Orang yang mencari ilmu, memiliki kafaah, kemampuan, memiliki kemampuan hafalan, pemahaman, adab yang bagus, akhlak yang bagus, memiliki semangat, mau berkorban untuk dakwah, berusaha untuk menjalin tali ukhuwah di antara salafiyin, berusaha untuk menyatukan mereka, cari orang-orang semacam itu. Demikian pula di sini terdapat hasungan bagi kita semua untuk memiliki sifat-sifat semacam itu. Berusaha untuk mencari ilmu dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberikan manfaat kepada umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya, ya. Karena dia adalah orang yang memiliki ilmu, mengamalkan ilmu, berusaha untuk mewujudkan dan menyebarkannya di tengah-tengah salafiyin. Bukan semata-mata ya amani harapan, namun harapan yang diwujudkan. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya, karena dia mewujudkan, berusaha untuk memberikan kebaikan, dan orang lain aman dari kejelekannya. Aman dari kejelekan lisan, aman dari kejelekan tasarruf dia, perbuatan dia, ya. Aman. Wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak diharapkan, walaupun dia miliki ilmu, walaupun dia miliki harta, kedudukan, namun tidak mencurahkannya untuk ahlu sunnah wal jamaah, untuk kaum muslimin. Dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya, dan tidak, orang lain tidak aman terhadap kejelekan dia. Qala hafizahullahu ta'ala, wabahathu an haula, cari orang-orang semacam itu. Wasyajji'uhum fit ta'allumi wa nashri al-ukhuwati wal mawaddah. Syajji'uhum, bangkitkan semangat mereka untuk mencari ilmu dan menebarkan ukhuwah, persaudaraan dan kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulu al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. Syarat mutlak masuk ke dalam jannah. La yadkhulu al-jannah illa nafsun mu'minah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang mukmin, beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Di sini terdapat dorongan dan anjuran serta bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan ya tali kasih sayang di antara kita yang dibangun di atas keimanan. Wala tu'minu hatta tahabu, bukan kasih sayang dibangun di atas syahwat ataupun dibangun di atas ya kepentingan-kepentingan duniawi, namun di atas al-iman. Wala tu'minu hatta tahabu. Bangkitkan semangat mereka untuk mencari ilmu, menebarkan ukhuwah, persaudaraan dan kasih sayang, fima baina as-salafiyyin, di antara salafiyin. Bukan menjadi orang berilmu kemudian mencerai-beraikan barisan kaum muslimin salafiyin, membikin salafiyin ya umat Islam bingung, kan. Ammal akharun hatta law kanu yahudan aw nasara. Adapun al akharun, adapun selain mereka, hatta law kanu, walaupun mereka adalah Yahudi dan Nasrani, unsyuru da'watakum fi awsatihim, sebarkan dakwah kalian di tengah-tengah mereka. Ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. ajak mereka untuk menjalani apa yang dijalani oleh salafun salih. Tebarkan dakwah kalian di tengah-tengah mereka. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengucapkan sesuatu pada posisinya. Likulli maqam maqal. Setiap tempat ada ya teks yang layak di situ. Tidak semua tempat bisa sama disamakan. Ini namanya al-hikmah. Menempatkan perkara pada tempatnya. Namanya al-hikmah. Hikmah di dalam menyampaikan poin-poin dalam dakwah. Hikmah di dalam melihat siapa yang dia dakwai. Demikian pula hikmah bagaimana dia menyampaikan dakwah tersebut. Inilah agama Islam ya, yang mengajarkan kepada kita untuk berlaku bijak. Bijak di dalam berucap, bijak di dalam bertindak dan bertasarruf. Ya. Bermuamalah. Qala wal mau'idhatil hasanah, serta mau'idhah, memberikan nasihat yang bagus. Ya. Orang yang cinta terhadap kebenaran namun masih ada rasa berat untuk melaksanakannya. Rasa berat untuk mengucapkan, untuk berjalan di atasnya, diberikan mau'idhah. Diberikan ancaman-ancaman terhadap orang yang meninggalkannya, diberikan dorongan-dorongan terhadap orang yang melakukannya, keutamaan-keutamaannya ditunjukkan. Ya. Tabshir wa tahzir, disebutkan kabar-kabar baik bagi orang yang taat. Demikian pula diperingati dengan bahaya yang akan menimpa bagi orang yang memaksiati Allah. Qala antum ma taqra'u qawlahu, kalian tidakkah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, serulah manusia ila sabili rabbik, menuju jalan Rabbmu. Pada penggalan ayat ini, ud'u ila sabili rabbika, pada lafaz ila sabili rabbika di sini terdapat prinsip al-ikhlas. Ya. Serulah, dakwahilah manusia menuju jalan Allah. Bukan jalan syaitan, bukan pula ya, perkara duniawi, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada lafaz ud'u ila sabili rabbika, di sini terdapat unsur atau prinsip mutlak al-ittiba'. Sabil Rabbina, jalan Rabb kita tidak akan bisa ditempuh kecuali dengan dua perkara tersebut, al-ikhlas wal mutaba'ah. Demikian pula ya, Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika, di sini bahwasanya dakwah itu merupakan ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Dengan hikmah dan nasihat yang bagus. Memilih ucapan-ucapan yang bagus di dalam berdakwah. Thumma qala Allahu azza wa jal, Allahu jalla wa ala yukhatibu rasulahu sallallahu alaihi wasallam, liyastakhdima hadhihi ad-da'wata fi awsati al-kuffar. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk liyastakhdim, menggunakan hadhihi ad-da'wah, menggunakan metode dakwah tersebut di tengah-tengah orang kafir. Ud'u, seru mereka untuk kembali ke jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Li'anna al-hikmata wal mau'izata al-hasanata idza faraqat ad-da'wata intahat ad-da'watu. Karena hikmah, sikap bijak, bijak di dalam berucap, bijak di dalam bertindak, bijak di dalam bersikap, demikian pula wal mau'izah hasanah, memberikan bimbingan, nasihat, dan wejangan yang bagus. Idza faraqat ad-da'wata, jika terlepas dari dakwah. Artinya dakwah tersebut tidak dibangun di atas hikmah dan mau'idhah hasanah. Intahatid dakwah, maka dakwah ini akan hancur selesai. Mengapa? Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makna hikmah bukan berarti lembek dan loyo terus, ya. Makna hikmah syiddah fi mawdi'iha walin fi mawdi'ihi. Hikmah itu adalah bersikap tegas, keras pada tempatnya, demikian pula bersikap lemah lembut pada tempatnya. Ini hikmah. Hikmah tidak identik dengan kelembutan semata, namun hikmah ya sesuai dengan porsi dan tempatnya. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap terhadap sebagian sahabat Nabi. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu selesai salat Isya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali ke kaumnya, kaumnya menunggu ya. Menunggu salat bersama Mu'adz karena mereka senang salat bersama Mu'adz bin Jabal. Ternyata Mu'adz membaca ayat panjang surat Al-Baqarah, maka sebagian dari jamaah menyingkir. Menyingkir salat sendiri, kemudian melaporkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afattan anta ya Mu'adz? Apakah engkau mau membuat fitnah, membuat ya cobaan dan ujian kepada umat dengan keras?" Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika dia membunuh orang musyrik dalam peperangan, di mana musyrik tersebut ya membunuh sekian kaum muslimin sehingga dia incar orang tersebut. Tibalah saatnya ya orang musyrik tersebut di bawah Usama bin Zaid. Usama membawa pedangnya, kemudian dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Usama bin Zaid menakwil, menafsirkan bahwasanya tidaklah dia berucap kecuali dalam rangka menjaga dirinya agar tidak dibunuh, sehingga dibunuh oleh Usama bin Zaid. Ya. Ataqtulu au atashukka atashukku sadrah, apakah engkau membuka, membelah dadanya sehingga engkau tahu bahwasanya dia itu mengucapkan sebagai bentuk pembelaan diri, menjaga dirinya. Ini contoh hikmah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fika na'am innaka imru'un fika jahiliyah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya pada dirimu wahai Abu Dzar terdapat unsur jahiliyah, keras. Ya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Khawarij, Abu Umamah Al-Bahili, ketika melihat kepala-kepala Al-Khawarij tergeletak. Ya. Hum kilabun nar, hum kilabun nar, hum kilabun nar. Sami'tuhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam marrah atau marratain atau salat marrah, kemudian menyebutkan. Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Apakah hal demikian bukan hikmah? Tentunya ini adalah hikmah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, asyiddah fi mawdi'iha wal lin fi mawdi'iha. Bagaimana pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang badui ya menarik-narik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda perlakuannya dengan para sahabat tadi. Berbeda perlakuannya. Likul lima qom maqal, ya. Segala perkara tentunya ada sikap yang tersendiri yang sesuai dengan syariat, itulah hikmah. Qala beliau mengatakan, idza faraqat ad-da'wah, jika hikmah, demikian pula mu'idhah hasanah tersebut, hikmah tersebut lepas dari dakwah. Dakwah tidak dibangun di atas hikmah, intahat ad-da'wah, dakwah akan rusak. Semestinya itu perkara sunnah saja, namun dia ngotot di tengah-tengah kaum muslimin yang belum sampai ilmunya, ngotot sehingga timbul fitnah, rusak dakwah, salah di dalam bersikap. Qala idza istakhdamna at-tawahhusha fil akhlaqi wa tanfirin nas awatan wa tanfirun nas, jika kita memakai metode tawahhus liar, brutal, tahu kemungkaran bar, demikian pula diskotik dan semisalnya, berlaku liar, brutal, tidak menyampaikannya kepada pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban dalam hal tersebut, maunya bertindak sendiri, rusak Islam, sehingga Islam dikenal sebagai aliran keras yang sangat berbahaya bagi manusia. Demikian pula orang-orang kafir semakin takut untuk masuk agama Islam karena sikap brutal, sikap liar di dalam bersikap, bertindak, merusak dakwah, merusak Islam. Qala istakhdamna at-tawahhush, kalau kita memakai metode liar, brutal, fil akhlaq, di dalam berakhlak, bertemu dengan seorang muslim, kaum muslimin keumumannya, karena merasa memiliki ilmu sebagai salafi, mengucapkan salam ya dengan muka-muka sedikit kecut, ini suatu bentuk hal yang menyebabkan dakwah ataupun umat Islam secara umum lari. Maksudnya seorang muslim ketika dia mengucapkan salam kepada saudaranya, ya, tentunya dengan muka yang bagus, muka yang riang, yang gembira. Kecuali di sana ada hikmah-hikmah yang menuntut dia berlaku sebaliknya, jika memang diperlukan dan ada tujuan yang hendak dicapai dan tujuan tersebut diharapkan terwujud, maka di saat itu disyariatkan namanya hajar, meninggalkan bagaimana 3 sahabat Nabi dihajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tidak mengikuti perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menggunakan metode liar, brutal di dalam berakhlak, demikian pula menjauhkan manusia dengan sikap dan ucapan kita, khalas, sudah selesai. Khalas intahat as-salafiyah, selesailah dakwah salafiyah. Karena perilaku kita, salah seorang di antara kita, salah berucap, salah bertindak, mereka akan menilai, oh seperti itu dakwah salafiyah. Jadi, tidaklah kita memperhatikan ucapan kita, perbuatan kita, terlebih di hadapan kaum muslimin. Tidaklah kita memilih ucapan yang baik, akhlak yang mulia, mengucapkan salam kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika ditanya, ayyul islami afdal, Islam apakah yang utama wahai Rasulullah? An tut'ima at-ta'am wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang mulia, yang utama adalah engkau memberikan makan kepada orang membutuhkan dan engkau mengucapkan salam kepada muslim yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Thumma qala hafizahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang bersikap tanfir, bersikap keras, kaku, tidak memiliki sikap hikmah, sehingga membuat umat manusia lari. Sesungguhnya di antara kalian munaffirin, orang yang menyebabkan kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umum lari dari dakwah. Karena apa? Salah di dalam bersikap. Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Yassiru, mudahkan. Jangan mempersulit. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapapun yang membuat mudah suatu perkara, kepada seorang muslim, Allah akan mudahkan urusannya sesuai dengan kadarnya di dunia dan di akhirat. Wabashiru, dan berikan kabar gembira. Wala tunafiru, dan jangan membuat umat lari. Qala istakhdimu hadhihi al-asaliba idza aradtum li anfusikum khairan wa lin-nasi khaira. Pakailah metode-metode semacam ini. Taisir, memberikan kemudahan kepada umat. Tabshir, memberikan kabar gembira kepada mereka. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Demikian pula memiliki sikap bijak di dalam berucap dan di dalam berbuat serta berdakwah. Istakhdimu hadhi al-asalib. Tempuh metode-metode semacam ini jika kalian menginginkan untuk diri-diri kalian kebaikan dan untuk umat manusia kebaikan. In aradtum khairan fastakhdimu hadhi al-asalib. Fattabi'u hadyal Qur'ani wa sunnah. Ikutilah petunjuk Al-Qur'an, demikian pula sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fit ta'amuli fi ma bainakum, di dalam bermuamalah, berinteraksi, berhubungan satu sama lain di antara kalian. Wa fi nashri hadhihi da'wah, demikian pula di dalam menyebarkan dakwah ini. Qala ta'ala, Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah mensifati kaum mukminin, orang-orang yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat. Mereka asyidda, berlaku keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainahum, memiliki sifat kasih sayang di antara kami, kalian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian murtad, Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum, mereka saling mencintai satu sama lain, berlaku lemah lembut kepada kaum muslimin dan keras terhadap orang kafir. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kata Allah, jika kalian berpaling, berpaling dari Quran, dari sunnah, tidak menjalankannya walaupun dia mengilmui, mengetahui. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Al jazaa min jinsil amal. Jika kalian berpaling, Allah akan menggantikan, yastabdil qauman, Allah akan menggantikan kaum, menggantikan kalian dengan kaum yang tidak seperti kalian. Tsumma la yakunu amsalakum, kaum tersebut tidak seperti kalian karena berpaling kalian dari jalan al-haq. Maka di sini Allah SWT mengingatkan kita agar kita berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Yang butuh adalah diri-diri kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang membutuhkan istiqamah, membutuhkan hidayah. Bagaimana bentuknya? Dengan berpegang teguh terhadap apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, demikian pula sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula yang dijalani oleh salafun salih. Baik. Naktafi bihadza, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.